Lakutrima surat dari kawan. Oh gembira hatiku sekarang. Telah lama daku kau tinggalkan. Kini hati serasa melayang. Ku baca beratus-ratus kali. Ku ulang beribu-ribu kali. Kau tuliskan kata mutiara. Hanya sayang padaku seorang. Oh terimalah surat dari kawan. Oh gembira hatiku sekarang. Telah lama daku kau tinggalkan. Kini hati serasa melayang. Baca beratus-ratus kali. Kuulang beribu-ribu kali. Kau tuliskan kata mutiara. Hanya sayang padaku seorang. Lah ku terima surat dari kawan. Oh gembira hatiku seorang.